على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nah, dari wakadhalika yanha al-mukhrij. Nah, ini masih terkait tentang perbedaan apa namanya? Tidak semua para sahabat mengetahui berbagai hal. Kalau pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan bagaimana Ibnu Taimiyah menyebutkan riwayat-riwayat bahwasanya tidak semua Umar bin Khattab mengetahui banyak hal. Nah, tafadhol baca. Ya, Abu Aqilah. وكذلك كان ينهى المحرم. قال الله وكذلك كان رضي الله عنه ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة. وابنه عبد الله بن عمر وغيرهما من أهل الفضل ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله طيبت رسول الله طيب. Nah, kalau di buku ana annaha tayyibat. Nah, kalau di buku antum berarti tayyab. Langsung kutipan ucapan Aisyah berarti. Nah, terus tayyibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ihramihi qabla an yuhrima wa li hillihi qabla an yatufa wa kana ya'muru labisal khuffi an yamsaha alayhi ila in yakhlu'u ila an ilan yakhla'ahu. Nah, yang sahih ilaan bukan in. Min ghairi tawqifin. Wa tabi'ahu 'ala dhalika ta'ifatun min salafi. Wa lam tablughum ahaditsu tawqifi allati sahhat 'inda ba'di man laysa mithluhum fil 'ilmi. Wa qad ruwiya dhalika 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam min wujuhin muta'addidatin sahihatin. Nah. Ya, demikian pula beliau Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu yanha al-muhrim an tatayyub, melarang seorang yang berihram memakai minyak wangi qabla al-ihram, sebelum ihram. Nah, ini jelas keliru ya. Nah, yang dilarang ialah setelah ihram. Tentunya pakai wangi itu di tubuh. Wa qablan idafati ila Makkah ba'da ramyi jamratil Aqabah, dan sebelum pergi ke Mekah pada tawaf ifadah serta melempar jumrah Aqabah. Huwa wa banuhu Abdullah wa ghairuhuma min ahli al-fadl. Beliau Umar dan utra beliau Abdullah adalah termasuk di antara orang yang memiliki keutamaan. Namun walam yablughum hadis Aisyah radhiyallahu anha. Namun ternyata hadis Aisyah radhiyallahu anha belum sampai ke mereka. Itu bahwasanya Aisyah menyatakan annaha tayyabtu kalau dia tuh. Padahal inna annaha tayyabat. Kata Aisyah, saya telah memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wewangian, atau ya, saya memberikan minyak wangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihramihi qabla ayyuhrim, ketika akan berihram pada saat ihram beliau sebelum beliau berihram. Walihillihi ya, dan juga tahalul beliau qabla ayyatufa bil bait, dan ketika tahalul beliau sebelum tawaf ya, di Baitullah itu tawaf ifadah ya. Nah, ini berarti ada yang terluput dari Umar, hadis Aisyah. Dan sebelumnya telah kita bacakan juga penjelasan dari Syekhul Islam apa yang tidak diketahui oleh Umar. Jadi ini untuk menunjukkan selevel Umar pun ternyata terluput berbagai hal. Jadi enggak semua yang menyelisihi kita itu salah, belum tentu. Bisa jadi kita yang salah karena kita yang enggak tahu. Wa kana ya'muru labisal khuffi, dan beliau Umar juga memerintahkan kepada orang yang memakai khuf, ya, sepatu khusus, ayam saha alai, ya, ila an yakhla'ahu min ghairi tawqit. Ya, Umar juga memerintahkan orang yang mengenakan khuf untuk menyapunya, ya, sampai ia melepaskannya, ya, tanpa batasan waktu, ya, min ghairi tawqit, tanpa batasan waktu. Wattaba'ut ala dhalika ta'ifatun minas salaf, dan sekelompok dari kalangan salaf mengikuti beliau, ya. Walam tablughum hadis tauqid, dan ternyata hadis-hadis tentang batasan waktu pakai khuf itu ternyata belum sampai kepada mereka. Allati sahab inda ba'di man laisa mithlahum fil ilm, ya, yang hadis tersebut telah sahih, ya, telah sahih diketahui oleh orang-orang yang sebenarnya di bawah mereka, yang tidak seperti mereka dalam ilmu. Mungkin Imam Bukhari paham, Imam Bukhari tahu kesahihannya. Tapi apakah Imam Bukhari lebih berilmu daripada Umar? Hah? Imam Bukhari lebih berilmu daripada Umar bin Khattab? Nah, mungkin orang yang paling berilmu Abu Bakar setelahnya Umar. Paling berilmu dari segala ilmu din. Enggak ada yang lain. Abu Bakar, kemudian Umar. Enggak ada yang lain. Umar hanya dikalahkan ilmu agama oleh Abu Bakar. Jadi keutamaan mereka itu bukan cuma keutamaan masalah ibadah, masalah kesenioran, senioritas, ilmu. Ya, semua ilmu. Jadi enggak benar kalau dikatakan Abu Hurairah lebih pintar pada Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar meriwayatkan hadis sedikit, Abu Hurairah banyak. Abu Bakar sibuk khalifah. Umar sibuk khalifah. Sibuk dengan kekhilafahan. Jadi enggak benar. Oh, Abu Hurairah cuma sekian tahun menyampaikan ribuan hadis. Kalau Umar mau, Abu Bakar mau, beliau berkawan dengan Rasul, menyertai dengan Rasul. Apalagi Abu Bakar, saya pergi bersama Abu Bakar, Umar. Saya ini Abu Bakar, Umar. Kalau beliau mau menyampaikan hadis lebih banyak dari Abu Hurairah, berlipat-lipat, puluhan lipat mungkin. Nah, walaupun demikian, ternyata hadis tentang batasan waktu pakai khuf ternyata diketahui oleh orang yang tidak selevel dengan Abu Bakar. Umar. Bukhari tahu, Bukhari bukan levelnya Umar, ya, jauh. Mana ada yang bilang Imam Bukhari lebih utama daripada Umar? Nah, ya. Ini usuluddin. Antum mengatakan Ali lebih utama pada Umar, bukan Ahlussunnah Mubtadi'. Apalagi mendahulukan selain dari Ali, selain dari Ustadz. Ya. Coba bayangin, antum mengatakan Imam Syafi'i lebih utama daripada Umar bin Khattab. Mubtadi' dol, sesat. Bukan Ahlussunnah dari segala sisi. Kita mengatakan Ali lebih utama daripada Umar aja, sesat. Apalagi Imam Bukhari kita kedepankan dan yang lainnya. Maka Umar lebih berilmu. Waqad ruwiya dzalika an Nabi sallallahu, dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu, ya, min wujuhin muta'addidatin sahihah. Ya, dari berbagai hadis yang sahih. Nah, ini ya, telah valid. Itu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para imam yang menyatakan batasan, ya, sehari semalam untuk orang yang mukim, 3 hari 3 malam bagi musafir, yaitu khuf. Kalau kata Umar enggak ada batasan, ya. Nah, kemudian sudah paham, ya. Cuma kita baca. وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت المولد حتى سمع حديث الخريعات حتى سمع أو سمعته سمع ها؟ بس سمع حديث الخريعات binti Malik, ukhti Abi Sa'id al-Khudri, عن خديجة رضي الله عنهما بقضيتها لما توفي عنها زوجها. بس وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أمكسي في بيتك بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فأخذ أجله فأخذ به عثمان. مفعول لي يبلغ كو بينغون انتو ترس وأهدي له مرة سيدون سيدون نائب الفاعل لري وديا سيدون كان قد سيدا لأجله سيدا yang diburu terus memang mesti ditasdid. Kalau enggak ditasdid antum bacanya fahima atau fahum. Fahamma. Hatta akhbarahu Ali ibn Abi Thalib anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ukhti lahu. Baik. Kata di Utsman. Demikian pula dengan Utsman radhiyallahu anhu. Lam yakun indahu ilmun. Ya, ternyata ada ilmu yang tidak diketahui oleh Utsman. Yang beliau belum mengetahuinya. Di annal mutawaffa anha zaujuha ta'uddu fi manzil bait. Itu bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya, dia ta'uddu, dia menjalani masa iddah fi manzil bait. Ya, masa iddahnya di rumah suaminya, di rumahnya. Ya. Ya, nah. Sehingga hatta didengar oleh Quraiyah binti Malik, kalau dia nak hatta haddatsatku al Quraiyah, sampai Quraiyah ya, binti Malik ukhtu Abi Sa'id al Khudri, saudari dari Abu Sa'id al Khudri, haddatsatku, kalau dia nak menceritakan. Nah, kalau antum berarti hatta ada pasal kayak itu. Baik. Dikisahnya tentang kisahnya tadi. Ya, lamma tufiya zaujuha, tatkala suaminya meninggal. Ya. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha, Nabi sallallahu bersabda kepada Quraiyah bint Malik, ya, umkusi fi baitiki. Tetap tinggal di rumahmu. Hatta yablughal kitabu ajalah. Sampai kitab selesai ajalnya. Maksudnya sampai selesai masa iddah yang ditetapkan. Fa akhadha bihi Utsman. Lalu Utsman mengambil hadis ini. Jadi sebelumnya Utsman enggak tahu. Namun ternyata diceritakan oleh Quraiyah binti Malik. Masya Allah. Ini sekelas Utsman. Kemudian wa uhdiya lahu. Ya, kemudian Utsman maratan, pernah suatu kali dihadiahi. Ya, Saidun, sebuah hewan buruan, ya, qadsi dari ajlihi, ya, yang telah diburu li ajlihi, karena ya memang untuk dihadiahkan untuk Utsman. Fahamma bi aqlihi, maka beliau pun ingin memakannya. Ya, hatta akhbarahu Aliun, sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib mengabarkan kepada Utsman anna Nabi sallallahu alaihi wasallam radda lahma uhdiya lahu. Ya, sampai Nabi mengabarkan kepada Utsman bahwasanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak daging yang dihadiahkan kepadanya. Ya. Nah. Dagingnya menolak. Utsman paham, ingin sekali. Beliau sangat ingin memakannya. Sampai akhirnya kata Ali, oh, Nabi pernah dikasih daging, tapi enggak mau makan. Menolak. Enggak jadi makan. Maka tadi ke Ali, terus lanjut. Sampai tadi Jumakir. Maka tadi ke Ali, radhiyallahu anhu, qala, kuntu idza sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadisan nafa'ani Allahu bima syaa'a an yanfa'ani وإذا حدثني غيره استحلفت فإذا حلف لي صدقته وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر وذكر حديث صلاة التوبة المشهورة. Terus wafta. Wafta huwa wa ibn Abbas wa ghayruhuma bi anna al mutawaffa anha zawjuha idha kanat hamilan ta'taddu ab'ad al ajalain wa lam takun qad balaghat kun sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sabi'ati aslamiyyah fi subai'ah subai'ati fi subai'ata fi subai'ata al aslamiyyah رضي الله عنها وقد رفي عنها زوجها سعد بن حسبك cukup itu dulu. Kadzalika Ali, demikian pula dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau menyatakan kuntu idza sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisan nafa'ani Allah bima syaa'a ayanfa'ani minhu. Kata Ali bin Abi Thalib, apabila saya mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW, maka Allah memberikan manfaat bagiku dengan kemanfaatan ya, yang ia kehendaki. Wa idza haddatsani ghairuhu istakhlaftuhu. Nah, jika selain beliau, jika selain Nabi, ghairuhu itu selain beliau menyampaikan hadis kepadaku, ya, maka istakhlaftuhu. Maka istakhlaftuhu, ya, itu maknanya talabul halaf. Talabul halaf itu maka saya pun meminta dia bersumpah. Fa idza halafa li saddaqtuhu, apabila dia telah bersumpah kepada saya maka baru saya membenarkannya. Wa haddatsani Abu Bakar As-Siddiq, kata Ali bin Abi Thalib, menyampaikan hadis kepadaku. Wa shadaqa Abu Bakr, dan Abu Bakar adalah orang yang jujur. Ya. Wa dzakara hadis salat taubah, dan Abu Bakar menyebutkan hadis tentang salat taubat al-masyhur. Ya. Salat taubat yang masyhur, yang terkenal. Ya. Itu tidaklah seorang melakukan satu dosa, dia berwudu dengan memperbagus wudunya. Salat dua rakaat, beristighfar, melainkan Allah mengampuninya. Ya. Itu hadis Abu Bakar. Ma min abdin bidanbin danban yadnabu danban wa yuhsin tuhur thumma yakum wa yusalli rakaatain thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu. Melainkan Allah akan mengampuninya. Kemudian beliau membaca ayat, ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'malun wa hum ya'lamun. Baik. Wa afta huwa wa ibnu Abbas. Maka Ali beserta Ibnu Abbas wa ghairuhuma maupun yang selainnya telah memberikan fatwa bi annal mutawaffa idza kanat hamilan ta'taddu aba'ada al ajalain, bahwasanya wanita yang suaminya meninggal ketika dia hamil, ya, maka dia iddahnya itu, masa iddahnya itu dengan waktu yang terlama dari keduanya, dengan waktu yang terlama. Kalau ya, suaminya meninggal 4 bulan 10 hari, ya, kalau iddahnya hamil kapan? Sampai dia melahirkan. Nah, jadi ketika suaminya meninggal, hamilnya baru 2 bulan, masih 7 bulan lagi nih. Nah, itu 7 bulan. Gak bisa datang seorang pelamat, Marwanto datang. Ya nanti ya, usia hamil saya baru 2 bulan. Pas 6 bulan Mas Marwanto datang. Gak bisa. Baik. Nah, perhatikan. Ya. walam yakun, tapi ini benar enggak kayak begini? Hah? Benar enggak? Misalkan suaminya meninggal di masa di usia kehamilan dia 9 bulan. Lahir umumnya 9 bulan 10 hari ya. Sisa 10 hari lagi dia mau melahirkan, suaminya meninggal. Berarti yang terlama berarti gimana? Kalau hitungannya pakai yang 4 bulan 10 hari. Benar enggak kayak gini? Artinya suaminya meninggal 9 bulan, 10 hari kemudian dia melahirkan, habis melahirkan dia boleh langsung nikah, walaupun enggak boleh jima ya. Enggak boleh jima, jimanya nanti. Nah, jadi suami barunya puasa dulu. Nah, Indomie 40 bungkus. Tapi boleh dinikahin oleh teman. Boleh nikah doang. Nikah aja. Nikah doang. Ya jadi Marwanto ada ibu bersalin, suaminya meninggal, saya nikahin Bu ya. Boleh. Tapi enggak bisa ngapa-ngapain. Oh, boleh ngapa-ngapain. Ya, isna'u kulla syai' ila nikah ya. Kata Nabi kan. Nah, baru nikah langsung puasa. Siapa Marwanto yang antum incer kan? Bahaya. Ilmu dulu. Wala kemudian walam yakun qad balaghathum sunnatur rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Subai'ah al-Aslami. Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, maka hadis ya, hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah Subai'ah al-Aslamiyah itu ternyata belum sampai kepada mereka, belum sampai ke Ali, belum sampai ke Ibnu Abbas dan selainnya dari kalangan sahabat ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan fatwa bahwa masa iddahnya ialah ketika dia melahirkan. Aitsu aftaha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna iddataha wad'u hamliha. Wad'u hamliha. Itu kalau sudah selesai iddah. Nah, ini sahih. Jadi sudah selesai kalau dia melahirkan habis iddah. Walaupun suaminya wafatnya ya baru 10 hari yang lalu, habis iddahnya. Umur kehamilan 9 bulan wafat suami. Ya, kemudian dia bersalin, melakukan persalinan. Habis iddah, boleh nikah. Nah, kalau tadi Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas dan yang lainnya berfatwa kapan? Pakai masa iddah yang terlama. Terus baca gantian Pak Adri. Wa afta huwa wa afta huwa wa huwa Zaid bin Umar. Wahyu Zaid wa bin Umar. Wa Zaidun wa bin Umar. Wa bin Umar wa ghairuhum radhiyallahu anhum bi anna al-muta bi anna al-mufawwidata. Nah, mufawwid. Ajaran sesat. Mufawwad. Biasa baca buku ini dia akidah. Mufawwid. Mufawwad. Mahar. Fala mahara laha. Ah, mahara. Fala mahara laha. Ah. Walam takun balagatkum sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi barwa fi barwa ibn fi barwa binti fi barwa binti binti wasiqin radhiyallahu anha. Ah, ini dulu, perhatikan. Kemudian wa aftahu dan beliau Ali berfatwa. Berikutnya juga Zaid. Ya, Zaid. Kemudian Zaid bin Harisah, kemudian Ibnu Umar, wa ghairuhum dan selainnya telah berfatwa bi annal mufawwadah, mufawwadah bahwa perempuan yang mufawwadah ya, mufawwadah yang diserahi artinya yang telah dinikahi. Ini istilah. Wanita yang dinikahi idamata anha zaujuha. Apabila suaminya wafat. Fala mahra laha. Wanita yang dinikahi, ya, perempuan yang saat dinikahi, ya, kemudian suaminya meninggal sebelum memberikan mahar, maka enggak ada mahar buat wanita tadi. Ya, tapi walam takun balaghathum sunnatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi barwa dan ternyata mereka belum mengetahui hadis sunnah Rasulullah SAW terkait kisah Barwa binti Wasik belum nyampe kepada mereka. Ya, nah di mana tidak ada tetap diberikan mahar. Terus wahada? Wahada babun wasiun yablughul manqulu minhu an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adadan katsiran jiddan. Nah, dan ini adalah bab yang sangat luas, yablughul manqulu minhu an ashabi Rasulillah adadan katsiran jiddan. Yang sangat banyak kutipan tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus wa ammal manqul? Wa ammal manqulu minhu an ghairihim fala yumkinu ihatatu bihi fa innahu qulubun. Nah, adapun ya kutipan-kutipan yang minhu wa an ghairihim fala yumkinu ihatatu bihi. Ya. Fa innahu uluf. Maka kutipan-kutipan tentang generasi sahabat ya, dari beliau dan selainnya, maka enggak mungkin itu diketahui semuanya. Terlebih mereka adalah berjumlah ribuan. Terus fa haula'i kanu a'lamal ummati wa aqtaha wa atqaha wa afdalaha faman ba'dahum an qasu fa khafa'u ba'di sunnati alaihim aula fala yahtaju dhalika ila bayanin. Nah, wa kemudian fa haula'i kanu a'lamal ummah, padahal mereka adalah orang yang paling berilmu di antara umatnya, yang paling faqih ya. Kemudian wa atqaha wa afdalah, yang paling bertakwa, yang paling afdal dalam umat ini. Adapun yang setelah mereka ankhos, tentu lebih rendah dari mereka dari ilmu, ketakwaan, kefaqihan, keutamaan. Fa khafa'u ba'di sunnah 'alai aula. Maka kalau ada ketidaktahuan, kesamaran sebagian sunnah yang ada pada sebagian orang setelah para sahabat itu, ya, lebih jelas lagi tentunya. Kalau ternyata pada Abu Bakar, pada Umar, pada Utsman, pada Ali ada yang tidak diketahui sunnah-sunnah Nabi, tentunya ulama yang hadir setelah empat sahabat ini ternyata enggak tahu, dia bisa mungkin lebih mungkin lagi begitu. Ini maksud Ibnu Taimiyah. Fala yahtaju ila bayan. Nah, ini enggak butuh penjelasan lagi. Paham enggak di sini? Ya. Jadi kalau kita anggap guru kita, syekh kita, syekh-syekhnya guru kita kok enggak tahu, padahal ini sesuatu hal yang mudah diketahui, ya bisa saja. Ya, Umar aja banyak hal yang enggak tahu. Abu Bakar ada hal yang enggak tahu. Utsman ada hal yang enggak tahu. Ali ada hal yang enggak tahu. Sengaja dibawa contoh oleh Ibnu Taimiyah, empat khulafa rasyidin, manusia terbaik, manusia paling berilmu. Enggak tanggung-tanggung. Jadi Syekhul Islam enggak ngasih contoh Syafi'i, Malik, Hanbali, enggak ngasih contoh itu. Karena kalau ngasih contoh itu nanti mungkin nanti bisa gerecokin dengan yang lain. Nah, sekarang kasih contohnya nih. Nah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi kalau mereka aja pernah enggak paham, enggak tahu hadis Nabi, apalagi setelah mereka. Gitu, lebih mungkin lagi. Nah, terus amana kita pada anna kullu haditsin sahihin qad balagha kullu wahidin min al-a'immati au imaman muayyanan fa huwa mukhti'un khata'an fahishan qabihan. Masya. Maka barang siapa yang meyakini, ya dia menyangka bahwa sebuah hadis, ya qad semua hadis yang sahih qad balagha kullu wahidin min al-a'immah, itu telah sampai kepada setiap imam atau imam tertentu, maka dia bersalah ya dengan kesalahan yang fahisyah, yang keji, qabihan, yang buruk lagi. Nah, salahnya enggak nanggung-nanggung. Kayak ada orang mengatakan enggak mungkin Syekh Al-Albani enggak tahu. Wah, ini berarti ini orang salah. Enggak mungkin Syekh Ibnu Baz enggak tahu. Ini orang salah. Enggak mungkin Syekh ini, Syekh itu. Enggak mungkin. Ya, gimana? Umar aja mungkin. Nah, kok dia ustadznya, syekhnya, syekh ustadznya bilang enggak mungkin. Salahnya itu enggak cuma salah. Mukhti'un, apalagi mukhti'an, apalagi tadi. Fahishan, qabihan. Dia salah, keji, buruk lagi. Nah, ini enggak main-main karena konsekuensinya akan melahirkan kebatilan-kebatilan berikutnya. Ya. Terus wala yakulanna qahirun. la yaqulanna qa'ilun innal ahaditha qad duwinat wa jumi'at fa khafa'uha wal halu hadhihi ba'idun. Naam. Kemudian wala yaqulanna qa'ilun, dan janganlah seorang dia mengatakan, jangan sampai ada orang yang berkata innal ahaditha qad duwinat wa jumi'at fa khafa'uha wal halu hadhihi ba'id. Jangan sampai ada yang berkata seperti ini, semua hadis duwinat telah dibukukan, jumi'at telah dikumpulkan. Maka kalau khafa'uha, ketidaktahuan tentang hadis-hadis tersebut, wal halu hadhihi ba'id, ya, padahal keadaan sudah seperti itu, maka ini jauh enggak mungkin. Masa sih ada hadis yang enggak diketahui? Nah, kata Ibnu Taimiyah, wala yaqulanna qa'il. Pakai nun taukid. Sekilah ini, jangan sampai ada orang yang ngomong kayak begini. Terus karena hada dawawina al-mashhurata bis sunani innama jumi'at ba'da infiradil a'immatil mutawabbu'in rahimahumullahu wa ha. Baik. Terus wa ma hada? Wa hada fala yajuzu an yudda'a. An yudda'a infisaru hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dawawina ma'inatin mu'ayyanatin. Ah, baik. Kemudian li'an, kata dia, li'anna hadhi dawawin al-mashhurah fi sunan innama jumi'at ba'da qiradil a'immah al-mutaqin rahimahullah ta'ala. Karena pengumpulan pembukuan hadis-hadis tadi, ya, yang dalam buku-buku sunan yang masyhur dalam kitab-kitab sunan itu dikumpulkan setelah berlalunya para imam. Setelah para imam itu wafat, ya, imam-imam yang diikuti. Maksudnya imam-imam yang diikuti maksudnya yang mana? Hah? Yang mana? Hah? Setelah Syafi'i? Enggak, setelah Syafi'i, di masa Syafi'i juga ada, di masa Syafi'i, sebelum masa Syafi'i udah ada kitab Muwatta Imam Malik. Maksudnya yang mana? Hah? Setelah berlalunya para imam-imam yang matbu'in, maksudnya yang mana? Yaitu generasi terbaik, ya. Urun al-mufaddalah setelah berlalunya para sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Ngerti gak sih? Nah, jadi pembukuan sunnah itu setelah berlalunya tiga generasi ini. Ya, sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Bukan dipahami imam-imam madhab. Loh, kok di masa Imam Syafi'i belum hadir aja Imam Malik sudah nulis kitab? Al-Muwatta. Ya, sebelum masa Imam Malik, Imam Abu Hanifah sudah nulis kitab, Fikul Akbar. Nah, bisa dipahami sih? Imam Malik tempat waktu berapa sih? Hah? Imam Malik Imam Syafi'i. Setelahnya. Itu. Ada yang menyatakan Imam Abu Hanifah beliau adalah tabi'in. Katanya beliau melihat, pernah melihat Anas bin Malik. Allahu a'lam. Namun yang dikatakan jumhur dia adalah tabi'ut tabi'in. Ya, tabi'ut tabi'in. Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir tahun itu. Ya, tahun itu. Jadi kalau Imam Syafi'i bukan tabi'ut tabi'in. Ya, bukan tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in, apalagi tabi'in. Terus berikutnya lagi, wa ma hada fala yajuz ayyuda in sar hadis Rasulullah SAW fi dawaminin fi dawawina muayyanatin. Ya, maka berdasarkan hal ini, maka tidak boleh, ya, ada yang pengklaiman ayyuda diklaim in hisaru hadis Rasulullah SAW. Terbatasnya hadis Rasulullah SAW itu pada dawawin muayyanah, pada berbagai kitab-kitab tertentu. Terus baca Marwanto Lafuri itu. Sumalau Marwanto Furi itu. Furi itu inkisaru hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha balaisa kullu ma fil kitab ma fil kutubi ya'lamuhu alim al-alimu al-alimu wala yakadu dhalika yahsulu li akhadin bal qad yakunu inda rajuli Indar rajuli ad-dawawinu isim yakun al-kasiratu wa huwa la yuhitu bima fiha bal ladzina yuhitu ilman bima fiha bal ladzina kanu qabla. Ah, cukup dulu. Nah, ini dulu laufuri dong. Nah, seandainya dianggap inhisaru hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya dianggap, kalau lah dibatasinya pengumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dibukukannya hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fiha padanya. Ya, kata beliau, falisa kullu ma fil kutub ya'lamuhu al-alim. Maka tidak semua apa yang ada di kitab-kitab itu diketahui oleh seorang alim, enggak semua. Wala yakadu dzalika yahsulu li ahadin, dan tidak boleh ya dikatakan mungkin ini hampir-hampir tidak terjadi pada seorang pun. Dan hampir-hampir ini tidak terjadi pada seorang pun. Enggak ada yang kayak begini. Bal qad yakunu 'inda rajul ad-dawawinu al-katsiratu wa huwa la yuhitu ilman bima fiha. Ya, bahkan bisa saja seorang yang memiliki banyak kitab ya, yang dia rajul inda rajul dawawin al-katsir. Seorang ini punya banyak kitab. Tetapi ternyata dia tidak bisa mengetahui ya, mengetahui secara keseluruhan apa yang ada di kitab-kitab tersebut. Kan begitu? Antum di rumah antum bukunya ada berapa? Hah? Sekian rak, tahu semua isi semua kitab tersebut. Enggak, kayak begitu. Ya. Terus bali alladziina kaanu qabla jam'i hadhihi al-dawawin. Dawawini mudah apa badal dari hadhihi? Ini kaanu a'lama bisunnati minal mutaakhirina bikasirin. Li anna katsiran mimma balaghahum wa sahha indahum qad la yablughuna illa il qad la yabluguna bukan ya labiyuna labi la yabluguna illa an majhulin au bi isnadin munqati'in. Baik, berikutnya mana tadi Marwanto? Lalu mana-mana ana balil ladina kanu ya qabla jam'i hadhihi dawawin kanu a'lama bis sunnati minal mutaakhirin bil katsirin. Ya, bahkan orang-orang yang ada sebelum dibukukannya ya, sunnah-sunnah ini, hadis-hadis ini, mereka adalah orang yang paling berilmu ya, terhadap sunnah dibandingkan orang-orang yang belakangan. Begitu. Para tabi'in lebih berilmu ya, dibandingkan dengan Imam Bukhari, ya, dengan Imam Muslim. Kan begitu? Ya enggak? Ya, jauh lebih berilmu, berkasir. Karena kathiran mimma balaghahum wa sahha indahum qad la yablughuna ila an majhulin aw bi isnadin munqati'in. Ya. Karena ya apa namanya? Ya banyak hal yang telah sampai kepada mereka, hadis-hadis yang sampai kepada mereka, wa sahha indahum, dan hadis tersebut telah sahih menurut mereka, ternyata tidak sampai kepada kita. Kecuali ya dari riwayat yang majhul atau dengan sanad yang terputus. Ya, mungkin itu sanadnya sahih, tapi karena dibawakan oleh orang yang majhul jadi dhaif dah, gara-gara dia gitu. Ternyata itu diamalkan oleh banyak imam dahulu. Aula ya bluguna bil kuliah. Ayat lanjut lagi. Aula ya bluguna. La ya bluguna bil kuliyati. Bahkan dawawinuhum sudurhum allati sudurahum khabar kanat. Masya Allah, dawawinnya sudurahum kali ini ya. Nah, terus allati tahwi ad'afu ad'afa maf'ul ad'afa ma fi dawawini wa hadha amrun la yashukku fihi min ilmi man fa'il dari yasyuk man alima al-qadiyata man mausulah fi mahalli raf'in fa'il dari yasyuk. Baik, berikutnya lagi. Masya Allah ini ya. Aula yablughuna bil kuliyah, atau ya, ternyata banyak riwayat-riwayat yang tidak kita ketahui, tidak sampai kepada kita sama sekali. Wah, kemudian pakanat dawawinuhu sudurohum. Masya Allah. Dulu imam-imam salaf ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, ini kata Ibnu Taimiyah, dawawin mereka adalah dada-dada mereka. Ya. Kitab-kitab mereka adalah dada-dada mereka. Masya Allah. Jadi udah dihafal. Allati tahwi ad'afa ma fid dawawin. Ya. Yang berlipat-lipat ganda daripada apa yang ada di kitab-kitab yang udah ditulis. wa hada amrun la yashku fihi man 'alima al-qadiyah. Dan inilah perkara yang tidak diragukan lagi bagi orang yang mengetahui permasalahan ini. Jadi kata para salaf dahulu, ilmu itu dulu ialah yang dihafal. Setelah ilmu dibukukan, akhirnya juhala tercampur di situ. Masya Allah. Jadi kitabnya para salaf dulu apa? Dada. Kalau kita PDF. Syamila. Mana mana dawawit kita? Buka dulu PDF-nya. Halaman berapa? Lihat dulu. Baterainya habis lagi. Baterainya habis, hilang ilmunya. Allahul Musta'an. Ya. Terus, coba Pak Yusuf. Wala yaqulanna qa'ilun man lam yu'rifil man lam ya'rif ya'rifil ahaditsa kullaha lam yakun mustaidan. Ah, tuh, perhatikan juga. Dan jangan pula sesekali ada yang mengatakan man lam ya'rifil ahaditsa kullaha lam yakun mustahidan. Ya. Siapa yang enggak mengerti semua hadis, maka dia tidak termasuk mustahid. Kalau begitu enggak ada mustahid dong. Kalau persyaratannya mustahid adalah dia mengetahui semua hadis, terus yang jadi mustahid siapa? Hatta Imam Ahmad, beliau mempersyaratkan 500 ribu hadis dengan sanadnya mesti diketahui oleh seseorang yang akan berijtihad. Ternyata Imam Ahmad pun banyak berbagai hadis yang terluput oleh beliau kan. Dan Imam Ahmad gak pernah mengatakan dia mesti tahu hadis, semua hadis. Cuman Imam Ahmad membatasi minimal kalau orang mau berijtihad, ya 500 ribu hadis, ya mudah-mudahan bisa begitu. Tapi Imam Ahmad gak pernah mengatakan dia mesti hafal semua hadis. Loh, siapa? Imam Ahmad pun juga gak bisa menguasai semua hadis. Hah? Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab yang senantiasa bersama Rasulullah SAW, ternyata banyak hal terluput. Ya, pada hal-hal yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah dengan kisah yang sahih. Ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya gak? Ali berfatwa tadi, kayak tadi. Meninggal suaminya misalkan di usia 9 bulan. Mana iddahnya yang terlama? Yaitu iddah suami wafat. 4 bulan 10 hari. Padahal yang sunnahnya apa? Iddahnya ialah kalau demikian. Hah? Suaminya wafat, yaitu berakhir iddahnya. Apa iddahnya apa? Melahirkan. Walaupun suaminya baru wafat 10 hari yang lalu. Walaupun suaminya baru wafat kemarin. Suaminya lagi nungguin dia melahirkan. Nungguin suaminya wafat setengah jam yang lalu, habis itu dimelahirkan, langsung dinikahin Marwanto. Kalau nggak tahu diri, ya walau nggak tahu diri sah juga sih Marwanto, ya enggak. Temennya lagi, nah misalkan, baru temennya meninggal setengah jam yang lalu, istrinya melahirkan. Ah, bawain kisah ini nih, boleh nih. Ini yang sahih sunnah nih, masya Allah, masya Allah. Misalkan, contoh doang Marwanto, nggak bakal juga kenyataan, insya Allah. Ya, terus? Biannahu inisturito fil mustahidi ilmuhu bijami'i ma qolahu. Bijami'i mudhaf. Bijami'i ma qolahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa wa fa'alahu. Bima yata'allaku bil ahkami walaysa fil ummati ala hada mustahidin. Mustahidun. Mustahidun. Ah, tayyib, masya Allah. Nah, kemudian kata beliau, lianau karena kalau disyaratkan pada sosok mustahid ilmunya, ya dia mesti mengetahui seluruh apa yang disabdakan oleh Nabi, ya apa yang dilakukan oleh Nabi, yang semua terkait tentang hukum-hukum, maka enggak ada mustahid kalau begitu di umat ini. Enggak ada seorang pun di umat ini yang jadi mustahid kalau begitu, semuanya awam semua. Terus wa innama ghayatul alim ay ya'lama jumhur dalika wa mu'dhama. Nah. Ya, kita dulu ya. Innama ghayatul alim. Ya. Karena ya, seorang puncak dari persyaratan alim itu, ya dia cukup dia mengetahui jumhur dalik, dia cukup mengetahui mayoritas sebagian besar dari sabda-sabda Nabi, hadis-hadis Nabi, wa mu'tama, ya, ya, dan sebagian besarnya aja. Terus bihaitsu la yakhfa alaihi illa al-qalil min at-tafsil. Yaitu di mana yang tersamarkan oleh dia, yang dia tidak ketahui itu ya, kecuali yang dia tidaklah ketahui kecuali sedikit saja. Ya, kalau itu berdasarkan perincian, di mana tidak tersembunyi darinya melainkan hanya sedikit saja dari perinciannya tadi. Terus summa innahu qad khalifu dzalikal qalilu qalila qalila min at-tafsil alladhi yablughu yablughu fayakunu fayakunu ma'dhuran. Enggak ada. Ya, summa innahu qad yakhalif. Ya. Karena bisa saja dia menyelisihi yang sedikit tadi dari perincian tadi yang belum sampai ilmunya kepadanya. Nah, kalau di sini baru dia diberikan uzur. Ya, cukup ya. Nanti kita masuk ke as-sabab as-sani ayakunul hadis qad balaghahu lakinnahu lam yasbut inda. Nah, ini sebab persisian berikutnya, yaitu bisa jadi hadis sudah sampai kepadanya. Ya, namun ternyata hadis tersebut tidak sabit menurut dia. Enggak sahih menurut dia. Ya, subhanallah, bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.